Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ أَمَّا بَعْدُ. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat, para bapak ibu ingkang kawula tresnani fillah, kawula mulyakaken karana Allah. Barakallahu fikum. Wonten ing kesempatan menika, alhamdulillah kula panjenengan sami saged pepanggihan wonten ing papan ingkang mulya. Salah setunggal dalemipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika masjid. Kula meyakini panjenengan ugi mekaten napa ingkang dipun ngendikaaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih panggenan papan ingkang paling ditresnani Allah niku masjidallah, masjid-masjidipun Allah. Pitados niki nggih. Nggih, sebab Rasul ingkang napa ngendika. Mestinipun ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, kula panjenengan sami kok kersa rawuh wonten ing masjid kangge ngayahi, nglampahi ibadah talabul ilmi, menuntut ilmu, sinau agama, utawi ngayahi kewajiban-kewajiban ingkang sanes kados dene salat gangsal wekdal. Niki nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Luweh akeh, luweh gedhe, langkung ageng tinimbang donya lan saisinipun. Jadi panjenengan niku rawuh wonten ing masjid, nggih, ngayahi kewajiban-kewajiban ingkang Allah wajibaken, niku luweh bagus, luweh afdol, luweh agung tinimbang donya lan napa saisinipun. Mila monggo kita bersyukur ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kula panjenengan sami teng donya menika tujuanipun mados sangu. Golek sangu kangge ngadep Allah Subhanahu wa taala. Umur kula panjenengan sami ora dawa. Mboten wonten sing panjang umure. Sebab sampun dipun pesthekaken, sampun dipun tentokaken bilih umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku swidak nganti 70 tahun. Niki umur umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing hadis Rasulullah ngendika, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur-umur umatku iku 70 tahun nganti 70 tahun. Lan ora akeh mboten kathah ingkang punjul saking umur 70 tahun. Nyotono mboten iki? Nggih, ngeten nggih. Umuripun umat Rasul sallallahu alaihi wasallam niku sak monten niku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambak 73 umuripun. Yuswanipun. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yuswanipun nggih 73. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu umuripun yuswanipun nggih 73. Nggih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yuswanipun nggih 73. Sedaya 73. Nggih. Khulafaur Rasyidun kejawi sahabat Utsman bin Affan menika yuswanipun 83. Artosipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kula panjenengan sami menika kedah eling, kedah kelingan bilih teng donya menika ora kon urip sak lawas-lawase niku mboten. Wonten wektune kula panjenengan sami bakal ninggalaken donya niki. Niku pun mesti. Mila ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menawi kula panjenengan sami pitados, nggih pitados bilih umur kula panjenengan sami niki nggih terbatas. Mestine kan kedah nyiapaken sangu, nggih napa ten? Kedah ngoten. Contone lah gampang mawon, panjenengan misalipun kok badhe safar, badhe tindak haji misalipun, nggih. Haji kan mboten dangu, kawan dosa dinten. Kawan dosa dinten niku mboten kathah, ora suwe. Menawi panjenengan badhe tindak haji misalipun, kinten-kinten mangkat mawon ora nggawa sangu napa nyiapaken sangu? Napa? Mesthi nyiapaken sangu nggih mboten, Pak? Nggih. Napa sangune? Napa? Nggih paling mboten rasukan, nggih mboten. Pakaian nggih nggo 40 dina paling ora ya nggo 4 stel, ngeten nggih. Sangu arto, arto mboten niku sangu mboten. Mestine sangu. Nggih. Napa malih? Wangku nek nang Saudi, nang Arab ora doyan makanan kono wis tak nggawa saka iki dusun apa nang sewu? Napa? Sambi. Nah. Wangku nang Mekah ora doyan makanan kono ya wis tak sangu telo saka kene. Nah, niku nggih. Sangu telo, ngoten nggih. Napa malih? Nggih, macam-macam. Nggo ayam tak sembelih tak goreng sisan. Nggo sangu. Niki 40 dina. Kawan dosa dinten kula panjenengan sami mesti nyiapaken. Nyiapaken. Nggih. Sakderenge mangkat nggih anak-anak dikumpulake, anak putu maksudipun iki bapak arep mangkat kaji, mbok ora ketemu meneh. Nggih. Aku duwe weling, duwe wasiat. 1, 2, 3, 4. Nggih. Niku perjalanan utawi safar ingkang mboten dangu mingkawan dosa dinten. Nah menawi kula pejah, kula panjenengan sedaya niki mati, niku sanes perjalanan sedina rong dina. Mboten sedinten rong dinten. Ananging niku perjalanan yang jauh, panjang, mboten wonten pedhotipun. Sebab itu perjalanan selama-lamanya kekal abadi. Kula panjenengan sami mangke mlebet wonten ing alam barzakh. Wektalipun Allahu a'lam, Allah ingkang mangertos. Menawi kula panjenengan sami tiang-tiang ingkang beriman, nggih tiang-tiang ingkang beriman mangke wonten ing alam barzakh ditekani malaikat mungkar, ditekani malaikat nakir, ditakoni telung perkara. Niki mboten gampang pitakonane, jawabane mboten gampil. Man rabbuka, sapa robmu, sapa sesembahanmu, Wa madinuka apa agamamu wa man nabiyyuka lan sapa nabimu. Niki pitakonane. Malaikat mungkar lan nakir. Menawi kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang beriman, insyaallah saged jawab, bisa ngambali, bisa jawab pitakonan niku. Rabbi Allah, Rabb kula, sesembahan kula niku Allah. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kawula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dini al-Islam lan agama kula napa Islam. Menawi leres jawabanipun, mangke wonten suanten swara saking langit, an sadaqa abdi. Bener jawaban hambaku. Lajeng dipun bikak kuburan niku, dipun jembaraken. Diberi oleh Allah cahaya, padang dipadangaken. Lan dipun buka lawang swarga, lawang menuju swarga. Swarga niku sampun wonten sak menika para bapak para ibu. Neraka nggih sampun wonten sak menika. Nggih. Sampun wonten iki. Nah, tiang ingkang mlebet wonten ing alam barzakh, menawi tiang kala wau niku tiang-tiang ingkang beriman, tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah, iman dumateng malaikat-malaikatipun, iman dumateng kitab-kitab Allah, iman dumateng rasul-rasulipun Allah, iman dumateng hari akhir lan iman dumateng takdir, nggih, niku bakal ngambali jawab pitakonan menika. Lajeng dipun jembaraken kuburanipun. Pikantuk nikmat napa kubur. Nalika tiang ingkang beriman menika piyambakan dhewekan teng pundi niku teng alam barzah. Mangke dipun tekani wonten tiang ingkang bagus rupawan nganggih kelambi sing bagus lan ugi wangi. Nyepaki ngancani. Wong sing beriman iki takon, kowe sapa? Wajahmu wajah sing bagus, nyenengake, kowe sapa? Orang ini mengatakan, ana amaluka soleh, aku iki amalan solehmu biyen. Dados amalan soleh niku ngancani tiang-tiang ingkang beriman. Allahu Akbar, seneng, remen. Sehingga tiang ingkang beriman nika wonten ing alam barzah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arji'a ila mali wa ahli. Duh Allah, kula nyuwun dinten kiamat dipun cepetaken supados kula cepet-cepet kepanggih keluargi kula. Sebab tiang ingkang beriman ngertos bilih mangke nikmat ingkang bakal dipun rasakaken langkung mulya, langkung sempurna inggih menika mlebet wonten ing swarganipun jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Niki tiang-tiang ingkang beriman. Ananging benten kalian tiang-tiang ingkang munafik, ingkang kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala, mboten beriman. Nalika dipun takoni malaikat mungkar, dipun takoni malaikat nakir, mboten saged jawab. Moni neming, hah, la adri, aku ora ngerti. Lajeng dipun antem, dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir, menggunakan mitrokoh. Mitrokoh niku palu, saking wesi. Saingga tiang kalau wau remuk, remuk tulang-tulangnya, atau dia menjerit, bengok dengan jeritan yang demikian keras, kabeh padha krungu kejawi menungso lan apa jin. Mboten krungu. Kula panjenengan sami. Mboten mireng, mboten midanget kula panjenengan sedaya. Ananging sing krungu niku kewan-kewan, nggih, makhluk-makhluk sak liyane menungso lan apa jin. Dipun siksa. Intinipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjalanan kula panjenengan sami menika dangu. Kesempatan kangge beramal menika namung gesang kula teng donya menika. Eman-eman. Menawi kula panjenengan sami mboten pikantuk taufik bantuan saking Allah Subhanahu wa taala. umur kula panjenengan sami sak menika kantun sisa-sisa umur. Nggih napa ten? Dari sisa-sisa umur. Wonten sing pun umure 7 dasa napa dereng niki? Dereng nggih. Dereng nggih. Jenengan 7 dasa, Pak? Oh, dereng nggih. Tasih nem kok niki nggih nggih. Wah, ustaz kok ngono iki nyong wis 70. Tasih nem jenengan, tenang mawon nggih, insyaallah. Tapi sing jenenge nom niku ora mesti yo terus umure tesih napa? Dawa, mboten mesti. Ngaten. Saumami panjenengan pun umur 40 tahun. Nggih, nek umure 50 berarti kurang pinten? 10 tahun. Menawi umure 50 tahun. Nggih, sisane pinten niku? Pun pol niku jane niku. Nggih. 50 nganti 70. Mboten ngerti, setahun melih, rong tahun melih, telung tahun, patang tahun, Allahu a'lam mboten ngertos. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, abot niku. Menawi kula panjenengan sami, nggih. Mboten ginakaken nggih. Wekdal ingkang tersisa menika kanthi sae kula panjenengan sami bakal napa? Menyesal, gelo mangke wonten ing dinten napa? Akhir. Ananging menawi kula panjenengan sami menika jujur. Ngati-ati ginakaken kesempatan ingkang tersisa menika insyaallah taala kula panjenengan sami bakal pikantuk kesaenan fit dunya wal akhirah nggih. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu rahiman rahimakumullah, niki nasihat kangge kula pribadi ingkang nomor sepindah, tentunipun ugi kangge panjenengan sedaya. Kula panjenengan sami padha mawon. Uripe niku dibatesi. Nggih. Kathah tiyang ingkang bangun griya wis dhuwur. Nek basa riki mendeng tos nggih, gedhong magrong-magrong. Ngoten mboten niku? Nggih. Ngoten nggih. Sami mawon berarti. Nggih, Pak, nggih. Leres nggih. Gedhong magrong-magrong. Nggih. Dhuwur. Apik. Pondasine mawon iso nggo 5 tingkat, ngoten nggih. Kathah tiyang ingkang bangun nembe mawon dados terus pejah wonten. Wonten tiyang ingkang bangun nggih wis dadi terus mikir utang. Sebab niku kabeh utang nggih. Pondasine utang nggih. Temboke napa? Utang. Pasang listrike napa? Utang nggih. Utang kabeh. Piye, Pak? Niki ampun kan lho, wah iki ustaz ki nyindir nggih mboten sami mawon kula njenengan nggih iso duwe utang padha-padha kan mboten nggih. Boleh utang tetapi hati-hati jangan sembarangan utang. Artosipun wis kesel nggih, wis kesel terus mikir akeh ora duwe sangu niki masalahipun. Nggih. Wektune wis mepet, wekdalipun mboten kathah, lajeng kula panjenengan kok mboten nyiapaken. Kula panjenengan sami kan yakin sing jenenge pejah niku pancen wonten pejah. Dan kita yakin setelah kematian itu mboten terus rampung ceritanipun. Kula panjenengan sami bakal mlebet wonten ing alam ingkang panjang. Nggih. Amrika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita bahas setunggal tema wonten ing kesempatan menika, nggih menika jujur. Jujur as-sidqu ya, di dalam kita napa beragama, di dalam kita menyiapkan bekal nggih. Nika tema ingkang badhe kita bahas wonten ing kesempatan nggih napa enjang menika utawi siang menika insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kula kali panjenengan sami nek ditakoni wis duwe sangu apa urung kanggo ngadepi mati, wis nyiapake apa durung kangge sangu pejah. Bilih kula panjenengan sami jawab nggih, kula pun nyiapaken, saya sudah menyiapkan bekal. Wonten ingkang jawab kados niku. Iki kata sekolah panjangan sami sak menika rawuh niki nyiapaken bekal napa mboten niki? nyiapaken bekal. Mugi-mugi lenggah kula panjenengan sami sedaya menika dipun barokahi dening Allah. Amin ya rabbal alamin. Lan kecatet amalan ingkang datosaken kula panjenengan sami mlebet wonten ing jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula panjenengan sami menika wajib mbeta bekal sangu. Nah, napa sangunipun? Sangunipun ingkang paling penting nggih, ingkang nomor setunggal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah inggih menika sangu beto kalimat la ilaha illallah. Niki sangu sing paling pokok. Nek orang gawa sangu niki mboten bakal selamat. Niki sangu ingkang nomor setunggal. Kula panjenengan sami wajib beto sangu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah niki sangu ingkang nomor setunggal. Kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, kalimat la ilaha illallah ingkang kula ucapaken panjenengan ucapaken saben dinten, kan saben dinten ngucapaken nggih, adzan nggih muadzin Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah nggih, asyhadu anna muhammadar rasulullah teng akhir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Aben dinten wonten suwanten niku wong sing ora adzan nggih disunnahaken jawab menawi muadzin ngucapaken Allahu akbar Allahu akbar, kula sing krungu panjenengan ingkang mirengaken jawab Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, jawab la ilaha illallah saben dinten ngucapaken la ilaha illallah. Niku sangu. Saben-saben salat tasyahud ugi ngucapaken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Niki ugi kalimat la ilaha illallah. Ananging ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah nggih, menungso wonten werni kalih. Ada dua jenis manusia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jenis yang pertama yaitu orang yang jujur. Orang ngapusi. Jujur niku mboten apa? Ngapusi. Jujur anggenipun ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Temenanan. Ingkang nomor kalih, tiang ingkang ngucapaken la ilaha illallah ananging mboten temenanan. Mboten jujur. Malah wonten tiang ingkang ngapusi ngucapaken kalimat napa? La ilaha illallah. Nggih. Wabillahi taufiq. Nah, kula panjenengan sami, kula para bapak, para ibu, nggadahi kewajiban. Kula kepingin mangke ngadep Allah Subhanahu wa taala beto kalimat la ilaha illallah ingkang kula ucapaken panjenengan lafataken kanthi jujur temenanan mboten ngapusi. Niki tugas kula panjenengan sami. Kapan kita dikatakan jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah niki penting. Kula niku panjenengan sami dikatakan jujur mboten ngapusi temenanan anggenipun ngucapaken la ilaha illallah menawi terkumpul tigang syarat. Pinten syarat? Tiga, nggih, tiga syarat. Ingkang nomor sepindah ma'asyiral muslimin, lesan kula niki temenanan anggenipun ngucapaken. Purun kersa ngucapaken la ilaha illallah. Kersa ngucapaken. Nggih, wonten wong sing kon ngucapake la ilaha illallah ora gelem, kon mlebu Islam. La ilaha illallah mboten purun. Rumiyin teng zamanipun Nabi kathah wong-wong sing ora gelem ngucapaken la ilaha illallah. Nah, kula panjenengan sami alhamdulillah dipun pilih dening Allah termasuk tiang-tiang ingkang kersa ngucapaken kalimat La ilaha illallah. Alhamdulillah kula panjenengan sami sampun ngucapaken. Syarat ingkang nomor kalih inggih menika manah kula, ati kula panjenengan sami, hati kita ini ikhlas anggenipun ngucapaken la ilaha illallah. Ikhlas, kudu ikhlas. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin menikah. Kowe arep gelem dadi bojone anakku, nek ngucapake la ilaha illallah, gelem mlebu Islam. Nggih. La ilaha illallah ning ngapusi niku. Wonten mboten kinten-kinten? Nggih saged mawon wonten. Ning babakan manah niku kula mboten ngertos nggih. Ingkang ngertos sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lho saged lho. Tiang sanes Islam non muslim, nggih. Ngucapake la ilaha illallah ben nikah malih, ben nikah. Nek wis nikah metu malih saka agama napa? Islam. Wonten berarti ngucapakan kalimat la ilaha illallah wingi nika ora temenanan, ora ikhlas, mboten jujur. Kewajiban kula panjenengan sami para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah, ingkang kawula tresnani, kawula mulyakaken, barakallahu fikum. Niku ati kula, manah kula panjenengan sami niki wajib ngucapaken kanthi napa? Ikhlas. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena agar apa namanya mendapatkan istri, bukan karena apa-apa. Ning ikhlas karena Allah. Mila wonten ing hadis dipun sebataken. Bilih tiang-tiang ingkang ngucapaken kalimat la ilaha illallah ikhlas, niku bakal pikantuk syafaatipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Niku ngendikanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'adun nas, wong sing paling bejo, wong sing paling seneng bakal entuk syafaatku, syafaatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaiku wong-wong kang ngucapake kalimat la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, kanthi ikhlas. Atinipun iku ikhlas anggenipun ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Wabillahi taufik. Lajeng ati kula panjenengan sami ugi meyakini maknanipun. Niki syarat malih niki, amalan ati. Jadi ati kula panjenengan sami kudu ikhlas lan kudu yakin. Ikhlas lan kudu napa? Yakin. Nggih wonten tiyang ingkang ngucapaken kalimat ning ora yakin, wonten mawon lho. Nggih. Wonten teng babagan donya nggih, ngoten nggih. Nggih. Kathah nggih wonten mawon nggih. Duren misale. Bakul duren. Niki nganu legi manis. Yakin Pak? Nggih, mboten ngertos niku. Yakin niku nek wis dibuka, wis dicipi, nah niku nembe napa? Yakin ngene-ngene. Artosipun wonten tiyang ingkang ngucapaken ning ora yakin. Wonten. Nggih. Wonten ingkang kados mekaten. Nah, mila nalika ngucapaken la ilaha illallah niki, ati kula panjenengan sami kudu yakin. Kedah yakin. Yakin bilih la ilaha illallah niku maknanipun la tidak ada ilaha sesembahan ingkang hak, sesembahan ingkang leres, illallah kejawi sinten? Allah. Dadi sesembahan-sesembahan ingkang kathah sing disembah sakliyane Allah niku kabeh batil, mboten leres. Sesembahan ingkang hak, ingkang leres, namung Allah Subhanahu wa taala ingkang nyiptakaken langit lan bumi. Srengenge nika sesembahan wonten ingkang nyembah. Patung nggih sesembahan, wonten ingkang napa? Nyembah. Nggih. Nyai Roro Kidul nika nggih napa? Sesembahan, wonten ingkang napa? Nyembah. Jin setan nika nggih sesembahan, wonten ingkang nyembah. wit-wit sing keramat, sing dianggap keramat, niku nggih sesembahan. Sebab wonten ingkang napa nyembah. Tapi niku kabeh nggih sesembahan-sesembahan sing batil, sesembahan-sesembahan sing mboten leres. Sesembahan ingkang hak, zat ingkang berhak diibadahi namung setunggal inggih menika Allahu Subhanahu wa taala. Ingkang nyiptakaken alam, ingkang paring rezeki, ingkang ngatur, ingkang nguripake, ingkang mateake niku Allah Subhanahu wa taala. Mila ingkang berhak diibadahi niku namung Allah Subhanahu wa taala. Dadi niki kudu yakin. Yakin anggenipun ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Syarat ingkang nomor 3. Supados kalimat la ilaha illallah niki sempurna anggenipun kula ngucapaken lan saged dados sangu ngadep Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 ma'asyiral muslimin kudu dibuktekaken, kudu wonten buktine. Lesan sampun ngucapaken, ati nggih sampun napa meyakini lan ikhlas, kudu wonten bukti. Bukti. Napa buktinipun? Buktinipun kula panjenengan sedaya teng donya niki monggo sami ngibadah namung dumateng sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun ngibadah kepada selain Allah. Napa mawon ibadahe salat niku ibadah berarti kagem Allah. Ndonga berdoa niku ibadah no sanes? Ibadah. Berarti harus kita berdoa hanya kepada siapa? Allah. Nggih. Nah, nek ndonga karo wit ya datang kepada pohon minta-minta niki syirik niki. Sebab doa niku ibadah. Nggih. Ibadah niku namung kagem sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sujud, sujud niku ibadah. Nggih. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Mekaten ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Aja pisan-pisan kowe kabeh padha sujud marang srengenge. Aja pisan-pisan kowe sujud marang rembulan. Tetapi sujudlah kalian hanya kepada Allah sing nyipakake makhluk-makhluk niku. Kalau kalian memang betul-betul jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nyembelih. Nyembelih niku ibadah no sanes? Ibadah. Kurban niku ibadah. Nggih. Akikah niku nggih napa? Ibadah. Utawi sembelihan-sembelihan ingkang sanes. Ampun ngantos nalika kita nyembelih ngucapaken nama selain Allah, kedah ngucapaken napa? Bismillah, bismillah. Kudu ngucapaken bismillah. Kanti nyebut asmonipun Allah. Lan niatipun ugi ngoten. Niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ndak boleh niat untuk jin, niat untuk syaitan, nggih. Wabillahi taufik. Arep bangun jembatan ki wedi nek diganggu jin. Nggih, golek tumbal dhisik, tuku sapi disembelih, nggih. Mangke sirai ditandur wonten ing pundi? Wonten ing pondasi. Keweden mbok diganggu napa? Jin, setan. Niki mboten pareng. Niki termasuk syirik billahi azza wajal. Sebab nyembelih niku ibadah yang merupakan hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah ngendika, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Allah dan sembelihlah juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Sampun kesel dereng? Dereng nggih. Oh nggih, sampun. Terus berarti nggih. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Niki sangu ingkang nomor setunggal. Miloti yang ingkang badi pejah. Senajan sanes wong Islam. Niku menawi kula kok menangi wong udu Islam arep mati. Ditalkin sopo ngerti gelem mengucapkan kalimat napa? La ilaha illallah. Barangkali di akhir-akhir menjelang kematiannya dia mau masuk Islam. Kerso mengucapkan la ilaha illallah kanti napa? Ikhlas. Niku bakal menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam wonten tiang Yahudi. Yahudi niku nggih sanes Islam. Nggih. Non muslim, kafir, nek mati orang mlebu Islam neraka. Sakit niku. Wong Yahudi, pemuda Yahudi itu sakit. Maka datanglah Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam, nggih. Beliau menjenguk. Menjenguk pemuda ini. Lajeng Rasulullah lenggah di samping kepala pemuda ini. Ya ghulam aslim. Wahai anakku, wahai anak muda, masuk Islamlah kamu. Ucapkan la ilaha illallah. Mikir niki pemuda niku. Mikir. Ini tetangganya Rasul alaihi salatu wassalam di Madinah. Walhamdulillah pikantuk hidayah. Di akhir-akhir hayatipun ngucapakan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Rasulullah medal saking kriyani pun bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Sedaya puji namung kagunganipun Allah zat ingkang sampun nyelametaken pemuda niki saking api geni neraka. Sebab beto sangu kalimat napa? La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki sangu ingkang nomor setunggal. Sangu ingkang nomor kalih. Ingkang ugi wajib jujur, harus jujur. Mboten ngapusi. Inggih menika kula panjenengan sami. Nggih. Pejah dalam keadaan tresno mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang pertama tresno dumateng Allah, ngucapakan kalimat la ilaha illallah. Ingkang nomor kalih, tresno dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ngucapakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kula nyekseni bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rasul utawi utusanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih. Niki sangu ingkang nomor kalih. Tresno dumateng rasul. Rasulullah ngendika, "Al mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama dengan orang yang dicintai. Niku. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dikumpulake bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng pundi niku? Jannah, swarganipun Allah. Rasul ngendika al mar'u ma'a man ahabb. Seseorang itu akan dikumpulkan, dikumpulaken sareng kalian tiang ingkang dipun tresnani. Menawi kula panjang sami tresnani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artosipun insya Allah ta'ala kula panjang sami dikumpulaken wonten ing swarganipun Allah, jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Niki bekal ingkang nomor kalih. Ananging ma'asyiral muslimin, orang yang mengakui cinta tresno niku nggih wonten werni kalih. Tresno ingkang jujur, tresno ingkang ngapusi. Aku cinta padamu, ngoten nggih. niku wonten sing ngapusi, wonten sing napa? Temenan. Nggih napa ten? Nyatane ngoten kok wonten sing kaya niku. Tapi kula tak tanglet kali panjenengan. Wonten bocah nggih ngucapaken kepada bapak ibu-ipun, bapa biyungipun. Pak nggih, Bu, kula putrane jenengan tresno sangat kali jenengan, asli tresno. Nggih. Ananging nggih aben dinten nggih ngelek-elek wong tuane teng jaba teng pasar. Wah, bapakku kae nami. Onine tok sering ngapusi. Dene ana iki. Ibuku kaya cerewet. Cerita teng pundi teng pasar, dielek-elek teng pasar. Nggih. Senenge njaluk dhuwit, ngeten nggih, ora tau bekti. Nek dikongkon ora tau napa? Manut. Le gaweke kopi, kopa kopi. Niku kon cukup dhewe Pak sing iso mlaku. Ngeten nggih. Le tolong iki bapakku sik ora penak awake. Dipejeti niku ibu mawon kan mendhet watu wirake teng wingking niku teng pundi geger kan padha mawon karo dipijeti Pak Pak ngoten nun sewu niki conto nggih nek wonten sing kados niku bocah kok kaya niku senajan ngucapaken Pak Bu kula niku tresno banget kalian panjenengan asli kula tresno 100% niku jujur napa ngapusi niku Pak. Nah, ngapusi nggih. Nggih. Iki wah, contone kok kaya niku. Nggih niki ming conto mawon. Artosipun wonten tiyang ingkang ngucapaken kula tresno Rasul ananging sak jatosipun mboten napa? Tresno. Ora ana buktine, ora jujur. Nggih. Kula tresno banget kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tresno banget karo para sahabat, aku tresno banget karo para ulama. Ning niki namung ucapan kemawon. Saengga mangke wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nek ditakoni endi buktine niku mboten beto napa? Bukti. Niki wong wau bocah niki senajan teng ngarsanipun Allah kula bekti banget kali wong tua ananging nyatane mboten. Nggih. Mboten kaitung tiyang ingkang bekti kepada orang tua walaupun dia mengucapkan saya cinta kepada orang tua saya. Napa malih tresno dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kedah wonten napa buktinipun. Supados kula panjenengan sami tergolong tiang-tiang ingkang jujur, mboten ngapusi anggenipun tresno dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak menika monggo ma'asyiral muslimin nggih tentunipun buktine napa lah niki monggo kita pelajari sesarengan nggih nek wau kalimat la ilaha illallah buktine pinten wau 3 nggih niku kalimat la ilaha illallah sak menika kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah niku buktinipun sekawan pinten sekawan 4 bukti. Nomor setunggal ma'asyiral muslimin tasdiquhu fima akhbara. Menawi kula tresno dumateng Rasul niku buktinipun Rasulullah ngendika napa mawon niku kudu percaya kudu pitados kalih ngendikanipun sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki kan utusanipun Allah. Mestinipun nalika ngendika mesti leres, nggih napa mboten? Mesti leres ngendikanipun Rasul. Senajan mripat kula dereng tau weruh. Telinga saya belum pernah mendengar. Nggih. Contonipun Nabi kita Ali sallallahu wasallam mengabarkan kalau di kuburan itu ada malaikat mungkar, ada malaikat nakir. Wonten siksa kubur, wonten nikmat kubur. Mangke wonten ing dinten kiamat nggih, menungso dibangkitkan orang angguk lambi, mboten ngangge napa-napa. Yahsyurullahul ibadah yaumal qiyamah khufatan uratan buhma. Dalam riwayat yang lain hurlan. Buhman. Menungso kabeh engkau bakal dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan orang nganggo klambi, uratan telanjang. Khufatan mboten nganggo sandal. Buhman mboten beto napa-napa, hurlan ora disunat. Lajeng srengenge niku dipun cepakaken satu mil. Satu napa? Mil. Mil napa niku? Sebagian ulama mengatakan mil itu adalah alat untuk celak. Itu namanya mil kalau dalam bahasa Arab. Celak terus napa? Nggih. Nek jarake pun caket sanget. Nggih. Wabillahi taufiq. Dipun cepakaken niki napa srengenge. Wantos keringet sami medal. Nggih. Sesuai dengan amalanipun, wonten ingkang keringetipun dumugi mata kaki. Wonten ingkang dugi napa? Dengkul. Wonten ingkang dugi napa niki? Nggih. Pinggang, wonten ingkang dugi dada, wonten ingkang nutupi niki. Nutupi nggih lambenipun. Yuljimuhu iljaman. Sesuai dengan amalanipun. Nggih. Panas, berat, abot, mboten ngerti bakal teng ndi. Teng swarga napa teng neraka abot kahananipun niku. Padahal sedinten wonten ing dinten kiamat kados dene 1000 taun teng donya. Sedinten teng pundi dinten kiamat kados dene 1000 napa taun. Artosipun menawi setengah dinten niku padha mawon kalau 500 napa taun. Niki ingkang ngendika sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kula panjenengan sami pancen temenan anggenipun tresno dumateng Rasul, wajib membenarkan pitados percaya. Wong niku ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dulu Rasulullah mengabarkan nggih. Isra napa? Mi'raj. Nggih, sampun nate lan ngertos kita nggih, Isra Mi'raj lan meyakini. Niku perjalanan Rasulullah numpak buruk, buruk nggih. Saking kota Mekah dumugi Baitul Maqdis Palestine, Syam. Niku nek jamanipun Rasul alaihi salatu wassalam numpak unta mawon paling mboten 3 sasi bolak-balik niku. Saking Mekah dumugi Palestina balik malih teng Mekah pinten sasi? Nggih, 3 sasi paling mboten saking Mekah. Lah niki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah numpak buruk. Saking kota Mekah dumugi Baitul Maqdis. Teng Baitul Maqdis Rasulullah mengimami salat. Para nabi para rasul makmum kabeh wonten wingkingipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Kuwaos. Para nabi ingkang sampun sedo nggih makmum di belakang siapa? Nabi ali salatu wassalam. Niki sanes ngimpi. Sanes ngimpi. Rasul dijalankan oleh Allah jasadipun lan rohipun dumugi Baitul Maqdis. Sasamunipun dumugi Baitul Maqdis dipun beto minggah naik ke atas langit yang pertama, dipun bukaaken langit ingkang nomor setunggal, langit yang kedua, langit yang ketiga, ngantos langit ingkang kaping 7 dumugi Sidratul Muntaha. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh perintah dumateng Nabi alaihi salatu wassalam supados nglaksanakaken salat nggih sedinten ping 50 kali sehari semalam. Lajeng Rasulullah medak dumugi langit, langit ingkang nomor 6. Kepanggih Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, supados nyuwun keringanan kembali lagi ke langit yang ketujuh, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan kaum mukminin atau Rasul tidak melihat Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah ananging dipun ajak bicara oleh Allah langsung. Diringankan oleh Allah. Akhiripun sedinten sedalu ping pinten? Nggih. Gangsal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kembali lagi ke Mekah saderengipun subuh. Saderengipun apa? Subuh. Niki nalika dipun ceritakaken kepada orang-orang musyrikin niku ora ana sing percaya, malah padha guyu, ngenyek. ananging nalika para sahabat ingkang mireng termasuk sahabat Abu Bakar langsung pitados. Mboten ragu-ragu mila sahabat Abu Bakar pikantuk julukan As-Siddiq. Napa? As-Siddiq. As-Siddiq niku tiyang ingkang jujur, tiyang ingkang membenarkan semua sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita harus percaya pitados. Kalau dulu Abu Jahal dikabari ada orang dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya 2 jam. Kira-kira percaya mboten Abu Jahal? 2 jam percaya mboten? Nggih mboten percaya nggih mboten. Zaman biyen niku kudu 3 sasi. Anange sakniki sobi. Nggih, sakniki. Pinten jam niku? Nggih wonten pesawat sing banter banget. Nyatane sakniki gaweane wong, nggih mboten? Gaweane wong ingkang rumiyin haji mawon paling mboten kudu 6 sasi sebab numpak napa? Perahu 6 sasi. Kadang saged wangsul, kadang mboten saged napa? Wangsul. Sak menika ming 8 jam saking Indonesia dumugi pundi? Nggih, dumugi Mekah. Nggih, cedhak 8 jam. Nek saged nek luwih cepet malih saged mawon wonten pesawat ingkang langkung napa? Cepet 8 jam niku gaweane sinten? Menungso. Napa malih niki kekuasaanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Saking gampangipun. Nggih. Rasul mengabarkan kewajiban kula pitados. Nggih. Swarga, surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur menawi kula pancen leres anggenipun ngucapaken kula tresno dumateng Rasul. Kula ngucapaken asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mestinipun buktinipun nomor setunggal pitados percaya semua yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingkang nomor kali. Bukti yang kedua. Bukti yang kedua ma'asyiral muslimin inggih menika ta'atuhu fi ma amar. Kula panjenengan sami taat dumateng dawuhipun Rasul. Rasul memerintahkan nopo, kita nopo? Lampai. Kita laksanakaken. Kon salat 5 wektu, monggo salat gangsal wektal. Supados semangat anggenipun menuntut ilmu, golek ilmu agama, semangat anggenipun matos ilmu nopo? Agami sebab nika dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih. Mentaati napa ingkang dipun dawuhaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nggih. Napa malih kathah pahalanipun. Kathah keutamaanipun. Contoh mawon nggih menuntut ilmu niki. Mugi-mugi niki termasuk bukti kula panjenengan sami tresno dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berangkat ke masjid niku langkah-langkah kaki ditung. Mangke lenggah wonten ing masjid sinau midhangetaken ayat Al-Qur'an, midhangetaken hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Niku tiang-tiang ingkang kumpul wonten ing masjid pikantuk keutamaan ingkang kathah. Keutamanipun kata dirubung malaikat-malaikat Allah. Rasul ingkang ngendika, terus malaikat ngerubung mendapatkan ketenangan, ketenangan hati kula panjenengan sami tenang. Nggih. Lajeng pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dan disebut-sebut di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ngelaksanakaken dawuhipun Rasul niku kepenak. Mila monggo ma'asyiral muslimin kita lampahi dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingkang nomor 3. Bukti yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Kula nilaraken ninggalaken napa ingkang dipun larang. Nggih. Apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Nggih. Rasul melarang kita makan babi. Nggih. monggo kita tilaraken. Rasul alaihi salatu wasallam melarang kita memakan darah getih. Nggih, monggo kita tilaraken. Nggih. Kalau ada seorang yang pernah makan babi terus pripun? Nggih, tobat. Sebab tiang ingkang tobat niku kados dene tiang ingkang mboten gadah napa? Dosa. Kula pun tahu ngombe getih, mangan getih pripun? Nggih, monggo tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang tobat niku kados dene tiang ingkang dereng napa? Utawi mboten gadah napa? Dosa. Getih ingkang dipun haramaken nggih menika adam al-masfuh. Darah yang memancar. Nek nyembelih ayam nggih, getih sing muncrat niku nah niku ingkang haram niku. Sor. Nah niki kan kadang wonten ingkang nadai nggih mboten? Nggih, wonten ingkang nadai. Bahkan dijual juga di mana? Di pasar. Nggih nyatane wonten. Nggih. Nyatane wonten nggih. Nggih. Lah niki dipun haramaken. Ananging getih-getih yang tersisa di daging, utawi teng sumsum, utawi wonten ing ati, nggih. Niki sedaya niku getih ingkang napa? Halal. Nggih. Ananging getih ingkang dipun haramaken, getih ingkang napa? Ingkang memancar ketika disembelih. Nah niki adam al-masfuh. Nggih. Rasul melarang, nggih monggo kita tilaraken. Nggih. Niki kepenak. Dan itu untuk kebaikan kita, sebab niki mbahayani. Bahayani kesehatan kula, donya kula, lan bahayani akhirat kula panjenengan sami. Yeah. Minum khamer niku haram. Yeah. Sebab khamer niku nggih dipun haramake, monggo kita tilaraken. Dulu zaman rumiyin nggih, di zaman nipun Rasul tasih sugeng, awalipun khamer niku halal, dereng haram pertamanya. Nggih. Lajeng nalika dipun haramaken, nggih, niku para sahabat langsung sami mbucal napa khamer-khamer niku sing teng gentong-gentong niku dibuang kabeh ngantos got-got niku kebak khamer niku pun mboten mikir niki barang sing haram wis ora pokoke manut nderek napa ingkang dipun dawuhaken napa ingkang dilarang dering Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manut campur. Wabillahi taufik. Napa malih yang jenenge khamer niku ngrusak sak kabehane. Akal rusak napa mboten? Rusak. Akal niku rusak. Sebab tiang ingkang minum khamer niku nggih rusak, lemah sarafipun malah saged ugi napa? Gila. Lemah. Saged ngilangaken nyawa. Nggih. Kebablasan overdosis, nggih. Langsung ireng awakipun, kobong napa ne jantunge. Rusak bandani pun, nggih napa mboten? Bandane entek. Nggih. Mboten ming bandane awake dhewe, bapa biyunge diperes. Nggih. Dados rusak awake, rusak akalipun, jiwanya juga demikian, nggih. Rusak bandanipun, rusak masyarakatipun. Nggih. Wabillahi taufik. Sebab tiyang ingkang kados mekaten kan mboten saged memberikan apapun untuk masyarakat, tidak punya kegiatan, tidak bisa memberikan andil. Ya. Nek sehat awake buger ya. Sehat pikirane pun semangkat sawah ya. Nandur pari menek wit kelapa ngoten nggih ya. Wonten hasil manfaat donya lan apa akhirat pokokipun napa ingkang dipun larang dening Nabi monggo kita tilaraken nggih ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah niki bukti ingkang nomor 3. Jadi kita ambali malih ingkang nomor setunggal, kula panjang sami kudu percaya pitados napa ingkang dipun ngendikaken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kalih manut napa ingkang dipun perintahaken, monggo kita laksanakaken. Kita ingkang nomor 3 ninggalaken napa ingkang dipun napa larang. Niki berarti tresno temenan niku. Tinggal satu, ingkang nomor sekawan. Bukti ingkang nomor sekawan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sami monggo menawi pancen jujur temenan anggenipun tresno dumateng Rasul kita nyunto ibadahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontoh monggo kita nyunto Nabi alaihi salatu wasallam nalika ibadah nalika salat monggo nyunto bagaimana Nabi kita salat Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diawali kanti takbiratul ihram, Allahu akbar. Nggih, takbiratul ihram, Allahu akbar, ampun dipun kantos. Dengan bahasa yang lain, Allahu akbar ruku, nggih ruku, ngucapaken subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Pokoke terus manut nderek nyuntuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan sami nggih menikah. Nggih beribadah dengan kita menikah. Nggih nyuntuh Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana Nabi di dalam menikah, bagaimana Nabi di dalam mendidik anak-anak. Nggih. Nggih niki kabeh nyuntuh monggo. Contoh mendidik anak-anak niki penting ma'asyiral muslimin. Nggih. Anak-anak kula panjenengan sami niku kan aset kangge kula panjenengan sedaya. Monggo kita nyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Nggih. Contonipun monggo dipun latih lari-lari kula supados salat nalika umur sampun 7 tahun. Muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anakmu ketika mereka berumur 7 tahun, perintahkan salat. Ampun dibenaken aja dicorna baik, nggih. Bocah pun 7 tahun monggo. Wajib wong tua, senajan bocah dereng wajib. Ananging tiyang sepuh wajib akon, ayo nak, ayo le, ayo nduk salat, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Nginjangi malih, ayo nduk, ayo le, tangi, wudhu, salat subuh, salat duhur, salat asar, maghrib, isya. Benjang ngoten malih, ayo le, ayo nduk, ampun ngantos bosen. Sebab niku sanguniku kula panjenengan sami mangke wonten ing ngarsanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lan iki tiyang ingkang jujur anggenipun ngucapaken asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pitados napa ingkang dipun ngendikaken dening Rasul? Nglaksanakaken napa ingkang dipun perintahaken dening Rasul? Ninggalaken napa ingkang dipun napa larang lan nyunto Nabi alaihi salatu wasalam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah niki tiyang ingkang napa jujur anggenipun ngucapaken asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadwalipun ngantos jam pinten iki? Hah? 12 kurang seperempat. Berarti gangsal menit malih nggih. Nggih. Gangsal menit. Nek waktune pun dibatasi nggih, dibatasi kan ngoten nggih. Nggih. Mangke malah anu pun duhur. Nika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saestu niki nasihat kangge kawula pribadi lan panjenengan sami. Nggih. Ampun ngantos kita nyia-nyiaaken gesang ingkang mboten dangu niki. Nggih. Remen nalika mangke mlebet swarganipun Allah. Napa mawon wonten? Napa mawon wonten? Kesenengan napa mawon? Keinginan ahlul jannah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tentunipun ma'asyiral muslimin, kula panjenengan sami mboten bakal saged jujur. Kula lan jenengan ora bisa jujur kejawi nalika dipun bantu dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah mboten bantu kula panjenengan sami, mboten bakal dados tiyang ingkang beruntung. Mila kewajiban kula panjenengan sami monggo kathah-kathah anggenipun donga nyuwun dumateng Allah. Banyak berdoa. Berdoa untuk diri kita. Berdoa untuk anak-anak kita. Berdoa untuk istri-istri kita kanthi saestu, kanthi jujur. Nek mboten saged ginakaken bahasa Arab, nggih, nggih donga kali bahasa Indonesia mboten napa-napa. Di luar salat jenengan donga. Wong sageti kali basa Jawa mboten napa-napa. Ibar salat bengi nyuwun doa Allah, nggih. Kula nyuwun panjenengan ndadosaken kula tiyang ingkang jujur anggenipun ngucapaken la ilaha illallah. Kula nyuwun dumateng panjenengan supados kula dipun dadosaken tiyang ingkang jujur anggenipun ngucapaken kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Duh Allah kula nyuwun, sisa waktu kula gesang teng donya menika dipun paringi bantuan supados kula saged dados tiyang ingkang sae, saged dados tiyang ingkang bersyukur, saged dados tiyang ingkang ibadah kanthi sae. Kula nyuwun anak-anak kula sedaya dados tiyang ingkang soleh. Kula nyuwun keluarga kula dados tiyang ingkang soleh. Ndonga saestu. Ndongaaken masyarakat, ndongaaken tetangga, ndongaaken penguasa, ndongaaken kaum muslimin. Nggih. Wabillahi taufik. Menawi panjenengan saged ngapalaken doa-doanipun Nabi niki langkung sae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ingkang dipun ajaraken Nabi kathah sanget. Nggih. Mila menawi panjenengan dereng saged ampun terus mboten donga. Donga ma'asyiral muslimin kanthi saestu, kanthi jujur di tengah-tengah malam, sepertiga malam yang terakhir sempatkan waktu untuk berdoa, mengangkat kedua tangan. Nggih. Supados dipun paringi pambiyantu. Diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah niku maha kaya, al-ghaniyyu. Napa mawon ingkang kula betahaken Allah saged memberikan. Nggih, minta kepada Allah semuanya. Nyuwun jannahipun Allah, surga Firdaus. Jannah Firdaus nyuwun dipun kempalaken sesarangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh Allah, kawula hambanipun panjenengan ingkang fakir. Kula hambanipun panjenengan ingkang mboten gadahi amalan kecuali kejawi namung sekedhik. Duh Allah, kula nyuwun panjenengan paling bantuan dumateng kawula supados kawula saged mangke dipun kempalaken. Kula nyuwun dipun kempalaken sesarengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nyuwun dumateng panjenengan doa Allah supados kawula pikantuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngaten nyuwun dumateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kanthi nyuwun bantuan kepada Allah, kula panjenengan sami bakal dipun dadosaken tiang-tiang ingkang jujur. Jujur mboten nglamboni, mboten ngapusi nalika anggenipun utawi anggenipun ngucapaken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekedhik ingkang saged kawula sampaiaken wonten ing kesempatan siang menika, kula nyuwun gunging pangapunten mbok bilih wonten kalimat-kalimat ingkang mboten pas, nggih. Mboten cocok kalih bahasa riki, mboten cocok kali adat mriki. Kula nyuwun gunging pangapunten, mugi-mugi ingkang sekedhik menika bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.